Pak Sofyan, dalam kondisi saat ini benarkah banyak juga industri yang tidak mampu memenuhi standar UMP, Pak? Pasti banyak yang tidak membayar. Sampai sekarang tidak ada satu, saya lihat, yang pengusaha menengah kecil yang bisa memenuhi satu syarat itu. Seperti kita lihat lah ya, sebenarnya saya banyak melihat ya upah cleaning service. Saya selalu tanya di kantor-kantor kita yang besar-besar. Saya tanya sama teman yang cleaning service, yuk diterima gaji berapa? 500,000 dia bilang. Sedangkan upah minimum Jakarta itu 900,000 lebih. Saya bilang, kenapa nggak upah minimum? Nggak bisa, Pak. Usahanya nggak bisa bayar. Dan kita nggak ada kerjaan. Jadi kita terima aja asal kita kerja dulu. Jadi yang begini-begini menurut saya kita harus ubah sistem ini. Yang memang harus dibayar mahal. Jadi ini kan nggak lucu juga. Kalau upah minimum misalnya untuk hotel bintang 5 dengan bintang 1 sama aja. Kan itu nggak fair. Bagaimana memformulasikan agar cukup ideal, Pak? Yang mestinya sesuai dengan kemampuan mereka, keahlian mereka, dan produktif mereka. Itu yang kita hitung sehingga berdasarkan itu mereka mendapatkan upah yang wajar. Nggak usah minimum-minimum lah, yang wajar aja kepada karyawan kita masing-masing. Ini karena sudah salah kapah peraturannya, diteruskan aja. Kita salah ini kan kita teruskan dulu, karena nggak ada yang berani mengubah itu. Kalau ribut, nanti ada sebagian serikat buruh ribut. Sedangkan mereka sadar juga bahwa sebagian besar, apa yang mereka omongkan itu sebenarnya yang mereka tanda tangan ini nggak juga bisa dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan itu. Itulah pemerintah kita semuanya masih juga nggak berani. Terlalu kompromi lah, mungkin ini demokrasi, kompromi-kompromi, cari negosiasi-negosiasi, ayo negosiasi sama 100 serikat pekerja, kapan selesainya? Baik, Pak Sofyan, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra Bisnis, demikian perbincangan bersama Sofyan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.